السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-44. Masih di dalam pembahasan kitab Taharah bab tentang At-Tayammum. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan perkataan muallif rahimahullahu taala, wa wajibatuhu sab'atun. Hal-hal yang wajib dalam tayammum itu ada 7. Yang pertama adalah an-niyat. Yang kedua adalah qasdut turab, menyengaja mengambil tanah. Yang ketiga adalah wanakluhu, dan memindahkan tanah tersebut. Yang keempat dan yang kelima adalah mashul wajh wal yadain, mengusap wajah dan kedua tangan, ma'al mirfaqain, sampai ke siku-siku. Itu yang keempat dan yang kelima. Yang keenam adalah at-tartib, harus berurutan. Dan yang ketujuh adalah kaunuhu bidharbatain, tayammum itu harus 2 pukulan. Artinya 2 kali kita mengambil tanah. Pukulan yang pertama adalah mengambil tanah untuk wajah, yang kedua adalah mengambil tanah untuk tangan sampai ke siku-siku. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala, beliau berkata, yang dimaksud dengan tartib, kata beliau, yaitu baina mashil wajhi wal yadain, antara mengusap wajah dan kedua tangan. Bi an yamsahal wajha awwalan thumma al yadain, yaitu dimulai pertama dengan mengusap wajah, baru disambung dengan mengusap kedua tangan. Ma'asti'abihima bil mashi, dan juga dengan meratakan debu tersebut ke bagian wajah dan tangan. Walau kana tayammum anil ghusl, ya, walaupun tayammum dari mandi. Karena tayammum terkadang sebagai pengganti wudu dan terkadang sebagai pengganti mandi. Fallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, aujaba fil wudu'i, telah mewajibkan di dalam tata cara wudu, taharatu 4 a'dha'in, mensucikan 4 anggota badan. Jadi di dalam ayat yang berbicara tentang wudu, sekaligus di dalamnya berbicara tentang tayammum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan berwudu, maka Allah perintahkan kita membersihkan empat anggota badan. Empat anggota badan ini adalah wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, kata Allah, basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku-siku, lalu usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Itu di dalam wudu. Di awal ayat Allah perintahkan kita berwudu, dan di dalam perintah berwudu ada perintah membersihkan empat anggota badan. Apa itu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Thumma asqata min hasnaini fit tayammumi akhiral ayah. Akhiral ayah. Kemudian setelah Allah memerintahkan membersihkan atau membasuh empat anggota wudu, di akhir ayatnya Allah menggugurkan dua hal. Menggugurkan dua hal di sini tentunya adalah kepala dan kaki. Dalam kondisi darurat dihilangkan dua. Dalam kondisi normal empat. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Tapi dalam kondisi darurat, baik itu dikarenakan sakit atau dikarenakan tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'a, maka dihilangkan dua. Yang dihilangkan itu adalah perintah membasuh kaki dan perintah mengusap kepala. Berarti yang tersisa tinggal dua, yaitu wajah dan tangan. Dan ketika Allah mengatakan wajah dan tangan, tidak ada penjelasan bagaimana kaifiatnya. Kaifiat itu tata caranya. Maka kata Profesor Dr. Mustafa Dib, caranya dikembalikan ke hukum asal. Bagaimana hukum asalnya? Ya sebagaimana kita mengusap wajah, ya diratakan air, maka diratakan debu di wajah. Begitupun membasuh tangan, sebagaimana dalam wudu sampai ke siku-siku, maka di dalam tayamum pun sampai ke siku-siku. Walaupun ini masalah yang memang sudah kita singgung, ini masalah khilafiyah. Mazhab Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat sampai ke siku-siku. Adapun pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah, mereka berpendapat cukup sampai ku', sampai pergelangan. Dan itu adalah qaul qadim, ya, Imam Syafi'i. Pendapat sebelumnya dari Imam Syafi'i. Walaupun beliau mengambil pendapat yang lain, yang biasa kita sebut dengan qaul jadid, pendapat yang baru, ketika beliau berpindah ke Mesir, ya, ke Kairo. Ini permasalahan, apa namanya, argumentasi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan kaifiyah, tata cara tayammum. Lalu dikatakan di sini, فَبَقِيَ الْعُدْوَانِ الْآخَرَانِ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْوُدُوءِ. Yang tadinya empat anggota badan diperintahkan untuk dibasuh, dibersihkan, dihilangkan dua, yaitu mengusap kepala dan membasuh kaki dihilangkan. Maka tersisa dua lagi, yaitu mengusap wajah dan tangan. Ya. Maka konsekuensinya kata beliau, kedua anggota yang masih ada tersebut, yaitu membasuh wajah, mengusap wajah dan tangan, dia tetap berada dalam kondisi asalnya. Yaitu kalau wajah diratakan, kalau tangan sampai ke siku-siku. Ya. Walau ikhtalafa haluhuma labayyanahu subhanahu. Dan seandainya berbeda antara wudu dengan tayamum, tentunya akan dijelaskan. Kalau ada perbedaan antara keduanya, tentunya akan dijelaskan. Sebagaimana Allah menjelaskan misalnya mengusap. Allah jelaskan. Tapi batasnya tidak dijelaskan. Apakah hanya sampai pergelangan atau sampai ke siku-siku, tidak dijelaskan. Maka dikembalikan ke hukum asal, ya, bahwa asal dari tayamum ini adalah wudu. Yang dikurangi kewajibannya, yang tadinya ada 4 anggota tubuh yang diperintahkan untuk disucikan, tersisa 2. Maka kaifiyah yang ada di wudu masih berlaku di tayamum sebelum ada dalil yang menunjukkan yang berbeda dengan hal itu. Nah, ini argumentasi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Fawajib isti'abul wajhi bil masah. Maka dalam pengertian ini, kata beliau, wajib kita meratakan kepada seluruh bagian wajah ketika kita mengusap. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqain, sebagaimana wajib membasuh tangan sampai ke siku-siku. Itu dalil dari sisi akli-nya. Wa bidzalika thabatat as-sunnatu bayanan min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ada hadis yang menunjukkan hal itu. Jadi bukan hanya dari sisi rangkaian hukum yang muncul di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disimpulkan oleh para ulama Syafi'iyah bahwasanya tayammum adalah sampai ke siku kalau mengusap tangan, tetapi bahkan ada argumentasi lain di dalam hadis. Misalnya disebutkan di sini, hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Dikatakan di sini hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "At-tayammumu darbatan." Tayammum itu 2 pukulan. Artinya 2 kali untuk wajah, lalu mengambil tanah lagi untuk kedua tangan. Darbatun lil wajh wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan yang lain adalah untuk kedua tangan sampai ke siku-siku. Lalu dikatakan di sini, wa sawwaba waqfahu ala ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Walaupun pendapat yang paling kuat hadis ini adalah hadis mauquf, yaitu perkataannya Ibnu Umar. Sebagaimana disebutkan An Jabir radhiyallahu taala an. Wa qala, dan Ad-Daruqutni berkata, rijaluhu kulluhum thiqat. Para periwayat dalam hadis ini terpercaya, thiqat. Waswabu mauquf, walaupun pendapat yang paling kuat hadis ini bukan hadis marfu, tapi hadis mauquf. Kalau marfu ya sampai kepada Nabi, kalau mauquf berhenti di sahabat. Lalu dikatakan, wa kadzalika akhrajahu Malikun rahimahullahu taala, sebagaimana riwayat ini telah diriwayatkan oleh Imam Malik, min fi'l ibni Umar, dari perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa ma'na al-waqf fil haditsain, adapun yang dimaksud dengan waqaf mauquf ya, dalam hadis istilahnya mauquf, annahu, sesungguhnya hadis ini adalah min qaulis sahabi, dari ucapan sahabat yaitu Abdullah Ibnu Umar, wa laysa min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan ucapan Nabi. Wa ma'lumun anna al-hadith al-mawquf lahu hukmul marfu'i ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam Idza kana min qabili ma la yuqalu birra'i. Dan sudah dimaklumi bersama, kata beliau, bahwa hadis mauquf, hadis yang berhenti periwayatannya di sahabat, kalau di kajian kita ini Abdullah bin Umar, bisa dihukumi hadis marfu. Jadi walaupun dia ucapan Ibnu Umar, bisa dihukumi sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila yang diucapkan oleh sahabat itu adalah min qabili ma la yuqalu birra'i. Yaitu ketika sahabat mengatakan sesuatu yang tidak mungkin berasal dari akal. Ibnu Umar mengusap tangan sampai ke siku-siku. Itu sulit kita bayangkan bahwa itu dari akalnya Abdullah bin Umar. Sulit kita bayangkan. Karena ini masalah kaifiyah, masalah ibadah. Tentunya Abdullah bin Umar tidak melakukan itu kecuali karena beliau melihatnya langsung dari siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa babul ibadat mimma la madkhala lirra'yi fihi. Dan bab ibadah adalah bab yang tidak masuk ke dalamnya ra'yun, logika. Fayakunu hadhanil hadithani fi hukmil marfu'i ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita simpulkan bahwa kedua hadis ini bisa kita hukumi marfu', walaupun dia perkataan sahabat Abdullah bin Umar, tetapi karena perkataan ini adalah masuk ke dalam kategori perkara ibadah yang tidak mungkin sahabat mendasarinya dari akal, maka bisa kita katakan ini adalah hadis yang marfu' secara hukum. Wa yu'ayyidu ma jaa fiihima, dan hal ini ditegaskan oleh riwayat di mana disebutkan fi ba'di riwayat hadis Abi Juhaim, dalam sebagian hadis riwayat Abi Juhaim disebutkan annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba bi yadayhi 'ala al-ha'it, beliau memukul kedua tangannya ke tembok atau ke dinding. Wa masaha bihima wajhahu, lalu beliau usapkan ke wajahnya. Summa daraba darbatan ukhra, kemudian dipukul pukulan yang kedua. Famasaha dhira'aihi, kemudian beliau mengusap sampai ke apa namanya, pergelangan tangannya. Dalam riwayat Ad-Daruqutni dikatakan famasaha biha dhira'aihi ilal mirfaqaini, dan Nabi mengusap dari tangan apa pergelangan sampai ke siku-sikunya. Summa radda 'ala ar-rajuli as-salama, kemudian beliau baru menjawab salam. Ada hadis yang sudah kita baca bahwa ada seorang Arab Badui, seorang laki-laki ya, mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi tidak menjawab karena Nabi sedang buang hajat. Setelah selesai buang hajat baru Nabi mengucapkan salam. Dalam riwayat Nabi memukul tangannya ke tembok, maksudnya tayamum, lalu mengusapkannya ke wajah, lalu dipukul lagi, lalu diratakan ke tangannya, barulah Nabi menjawab salam. Hadis ini kata beliau menguatkan riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ini ma'asyiral muslimin, hal-hal yang wajib ketika tayammum. Yang pertama adalah an-niyah. Yang kedua dan ketiga adalah qasdut turab, menyengaja mengambil tanah. Yang ketiga wanakluhu, memindahkannya. Yang keempat adalah mengusap wajah. Yang kelima mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Yang ketujuh, yang keenam adalah at-tartib. Yang ketujuh adalah kaunuhu bidarbatain, tayamum itu dengan dua kali pukulan. Waqil, walaupun ada pendapat kata beliau in amkana bidarbatin kafa, apabila bisa dengan satu pukulan maka cukup. Artinya bisa saja dengan satu pukulan. Satu pukulan di sini bukan pukulan artinya menonjok ya, tapi pukulan mengambil apa? Mengambil tanah atau debu dari atas tanah. Menurut sebagian pendapat tidak masalah dengan satu kali pukulan. khirqatin wa nahwiha, apabila menggunakan kain atau sejenisnya. Maksudnya bagaimana? Bisa saja dalam beberapa pendapat kita tidak mengambil debu dua kali, tapi satu kali. Caranya bagaimana? Kita mengambil kain, sapu tangan misalnya, lalu kita tempelkan ke tanah, lalu kita lipat menjadi dua, satu sisinya kita gunakan untuk wajah, dan satu sisi yang lain kita gunakan untuk kedua tangan. Walaupun di sini ada perkataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Minhaj, kultu, kata Imam An-Nawawi, menurutku al-asah, pendapat yang paling sahih, wujubu darbatain, adalah wajibnya dengan dua kali pukulan. Wa in amkan bidarbatin bikhirqatin wa nahwiha, walaupun memang mungkin dengan satu pukulan, tapi yang wajib adalah dua pukulan. Wallahu a'lam. Lalu dikatakan di sini wala yajibu isaluhu batin sya'rihi khafif. Ya, dan tidak wajib kalau ada bulu-bulu halus di bagian atas kepala, tidak harus sampai bagian bawahnya dipastikan debu sampai ke tempat itu, tidak wajib. Tapi ya bagian wajah yang terlihat saja dari depan. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa sunanuhu, adapun hal-hal yang sunnah ketika kita tayammum, yang pertama adalah at-tasmiyah, yang kedua adalah taqdim yaminihi, pertama membaca bismillah, yang kedua adalah mendahulukan sebelah kanan, dan yang ketiga adalah wa'a'la wajhihi, hendaknya memulai dari bagian atas kepala. Ya, memulai dari bagian atas kepala. Adapun masalah tasmiyah, ya karena kata beliau karena tayamum ya pengganti wudu, dan tayamum adalah bersuci, dan bersuci itu bagus, dan sesuatu yang bagus ya hendaknya dimulai dengan bismillah. Adapun dari sebelah kanan, ya hadisnya sudah sering kita sampaikan bahwa Nabi suka memulai yang baik dari sebelah kanan. Adapun kenapa harus dimulai dari bagian atas wajah, karena itu adalah tempat yang paling mulia, ya, asyraful mawadhi' minal insan, dia adalah bagian yang paling mulia, dia adalah tempat sujud, ya, dia adalah tempat sujud. Lalu dikatakan di sini wa fil yad, ketika kita mengusap tangan, kata beliau yadau, seorang yang tayammum meletakkan asabi'a al-yusra, meletakkan jari jemari sebelah kiri kecuali jempol, ala zuhuri asabi'il yumna siwal ibham. Jadi jari jemari kiri diletakkan di atas jari jemari tangan kanan seperti ini, ya, kecuali jempol. Jempol tidak kena. Ya, lalu setelah itu apa? Yamruha ilal qu', ditarik ke pergelangan. Summa yadum, ya, yadum ketika sudah sampai di pergelangan, yadum atrap al asabi ila harfi dhira, ya, ditarik, dibawa sampai ke siku-siku. Summa yadir, kemudian diputar ke, dibalikkan lagi ke depan, diakhirkan di jempol, ya. Jadi sampai caranya disebutkan, ya. Jadi ada cara khusus yang disebutkan. Jadi di tangan kiri diletakkan di semua jari-jari kanan, ditarik, ya, ditarik sampai ke siku-siku, lalu di siku-siku diputar, pas balik lagi jempolnya digosok, begitu. Ya, jempolnya digosok, ya. Dikatakan di sini yadau asabi al-yusra siwal ibham, letakkan tangan kiri di atas tangan kanan kecuali jempol, ala zuhuri al-asabi al-yumna siwal ibham, wa yamruha ila al-qu' summa yadam, ya, kemudian tangannya digenggam, ya, ditarik sampai ke mirfaq, ya, sampai ke siku-siku, summa yadir, lalu diputar ke bagian dalam, ila batni dhira, sampai ke lengan, wa yamurruha wa ibham marfu'ah, begitu. Itu tata caranya disebutkan oleh beliau. Summa yamsahu al-yusra bil yumna kadzalika. Begitupun kaki tangan kanan sama seperti tangan kiri, tangan kiri sama seperti tangan kanan. Summa yukhallilu asabi'ahu, kemudian jari jemarinya di apa? Ditakhlil di sela-sela. Wa yamsah ihda rahataini bil ukhra. Kemudian kita mengusap telapak dengan yang lainnya. Jadi seperti ini. Wa takhfiful gubar, disunnahkan juga menipiskan debu, artinya jangan terlalu tebal. Menipiskan debu bisa dengan cara ditepuk-tepuk atau bisa dengan cara ditiup misalnya agar tidak terlalu tebal. Ada hadisnya dari Abdurrahman ibnu dikatakan di sini Abdurrahman ibni Abzi. Lalu wa yufarriqu asabi'ahu inda darbi 'ala turab fihima. Hendaknya ketika kita mengambil debu itu tangan dibuka seperti ini. Ya. Dikatakan li'annahu ablagu fi itharatil gubar. Ya, sehingga bisa masuk ke sela-sela jari. Wa yajibu naz'ul khatim fi darbah atsaniyah. Dan ketika kita mengambil pukulan yang kedua, pukulan untuk tangan, kalau di tangan kita ada cincin wajib dilepas. Ketika pukulan yang pertama tidak wajib melepas cincin, tetapi kalau pas pukulan kedua wajib melepas cincin, karena yang di bawah cincin tersebut adalah bagian tangan yang harus terkena debu. Lalu dikatakan walau ahdatsa baina naqli wa masul wajh batala. Seandainya seseorang hadas antara dia mengambil dengan mengusap wajahnya, jadi ketika dia mengambil lalu mau mengusap wajah, ya maka itu batal. Batal wa wajaba akhdhu thanin, wajib mengambil lagi yang baru, ya. Adapun pembahasan yang terakhir kita coba selesaikan, mubtilatu tayammum, yang membatalkan tayammum. Yubtilu tayammum anil wudu binawaqidil wudu. Ya, tayammum itu batal dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Wa yatawahham wa bitawahumin qudratihi ala ma'i yajib isti'maluhu, dan juga batal kalau dia merasa dirinya sanggup menggunakan air. Dia awalnya tidak sanggup lalu dia sanggup menggunakan air, maka wudunya batal, tayamumnya batal. Karu iyati sarab, misalnya dia melihat apa patamorgana seperti ada air, atau dia melihat rombongan yang datang kemungkinan ada air. Au qabla shalah, apabila dia sebelum melaksanakan salat. Jadi sebelum dia salat dia melihat wah sepertinya ada air, batal. Oh ada rombongan datang, ada air pasti, maka tayamumnya batal. Au fiha, atau dia sudah ada di dalam salat dan dia yakin ada air. Ya. Wa kanat mimma tu'ad, dan salat yang dia kerjakan adalah salat yang wajib misalnya diulang. Katayammum hadiri li faqdil ma. Contohnya adalah tayammum orang yang tidak musafir dikarenakan ketiadaan air, kata beliau. Dikatakan di sini idza kana tayammumu li faqdil ma, apabila tayammum dilakukan karena tidak ada air. Ya, li'annahu qadara 'alal asl, karena dia sebenarnya mampu menggunakan air. Wa idza qadara 'alal asl batala al badal. Apabila dia mampu menggunakan air, maka batallah apa namanya menggunakan tayammum. Tapi kalau dia dalam kondisi safar, orang safar hukum asalnya menjadi alasan ketika kesulitan mendapatkan air, maka tidak, ketika dia sudah mulai sholat, tidak perlu dia membatalkan sholatnya. Lalu dikatakan di sini, wa yutim maha. Ya, jadi ketika kita sholat dalam kondisi tayammum lalu ada air, ya boleh disempurnakan sebagaimana kisah dua orang sahabat, ya, yang satu mengulang sholatnya yang satu tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan orang yang tidak mengulang dengan berkata engkau sudah sesuai dengan sunnah dan engkau yang mengulang mendapatkan dua pahala. Dikatakan di sini wa in ra'ahu, seandainya seorang yang tayamum melihat air fi naflin ketika dia sedang sholat sunnah, wa nawa adadan, dan dia berniat beberapa rakaat atammahu, maka hendaknya dia menyempurnakan salatnya. Wa illa faraqatain, kalau dia tidak berniat jumlah tertentu, maka kembalikan ke hukum asal, yaitu salatnya, namanya salat sunnah adalah dua rakaat. Wa la yajuzu bitayammumi akthar min faridatin wahidah maktubah au manzurah, tidak boleh dengan satu tayammum melaksanakan lebih dari satu salat yang wajib. Tidak boleh dengan satu kali tayammum melaksanakan lebih dari satu salat wajib atau salat yang sifatnya nazar. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Umar radhiyallahu taala anhu qol yatayammam likulli salatin wa illam yuhdis. Ya, tayammum untuk setiap kali salat walaupun belum hadas. Wa masya'a minan nawafil wal janaiz. Dan apa yang kalau beda dengan salat sunnah, ya, itu diperbolehkan satu tayammum untuk beberapa kali salat. Baik. Ini mungkin yang bisa kita bahas, ya. Ada sekitar 6 kali atau 7 kali pertemuan kita membaca pembahasan tentang tayammum, rinciannya cukup panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman terhadap ilmu syar'i. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, ya, membaca tentang babul haid, pembahasan tentang masalah haid. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin press cup minuman otomatis CPS 13 dari Maxipack. Untuk kebutuhan pengemasan minuman dalam cup secara mudah dan cepat. Digunakan dalam bisnis minuman populer seperti boba drink, kopi kekinian, iced tea, jus buah, dan masih banyak lagi. Dengan desain yang elegan dan compact, material berkualitas yang awet, bekerja dengan sistem full otomatis sehingga memudahkan dan mempercepat produksi harian dengan digital panel yang mudah disetting dan akurasi tepat. Dilengkapi dengan fitur counter untuk menghitung jumlah pengemasan dan penjualan. Kapasitas maksimal 300 hingga 500 cup per jam secara kontinu. Lebih hemat listrik, cocok untuk berbagai skala usaha minuman. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji, dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik, sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati. Sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua, pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami di 0812-1998-1555, dan untuk pesan singkat Anda bisa menggunakan nomor 0812-9345-5676. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila berbeda pendapat ulama, apa sebaiknya sikap kita? Harus mengikuti yang mana? Tentunya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apalagi dalam masalah-masalah fikih, yaitu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Bahkan hal itu terjadi pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya dalam peristiwa penyerbuan benteng Bani Quraizah setelah perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana saat itu orang-orang Yahudi Bani Quraizah telah melakukan pengkhianatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diberikan pertolongan dalam perang Khandaq, selesai Nabi mendapatkan kemenangan dan selamat dari kepungan aliansi orang-orang musyrik dan orang-orang Yahud yang berkoalisi dengan orang-orang musyrik, maka saat itu Nabi mengutus para sahabat untuk mendatangi Bani Quraizah. Karena dalam kondisi Nabi dikepung, itu mereka melakukan pengkhianatan, melakukan makar, menusuk Nabi dari belakang. Artinya, mereka melanggar perjanjian damai di kota Madinah. Ketika itu Nabi berpesan, "La tusallil asr." Ya, jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraizah. Ada yang memahami ini secara tekstual. Artinya, terlepas bagaimanapun kondisinya, salat asarnya harus di Bani Quraizah. Tetapi sebagian sahabat memahami secara konteks bahwa hal ini hal yang genting, mengancam keselamatan kota Madinah, maka segeralah Anda datang ke Bani Quraizah. Artinya lebih kepada konteksnya agar memerintahkan para sahabat lebih cepat berjalan, lebih cepat sampai ke Bani Quraizah. Jadi ada yang melaksanakan salat sebelum sampai ke Bani Quraizah karena khawatir kehilangan waktu asar, ada yang benar-benar salat di Bani Quraizah salat asar. Dan Nabi tidak menyalahkan, mencela salah satunya. Artinya masalah khilaf, apalagi masalah khilaf fikih, ya, tentang pemahaman hadis, ya, pemahaman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masalah yang klasik, yang sudah ada sejak dahulu, dan kita harus banyak belajar bagaimana dahulu para sahabat, para imam, ya, setelahnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka menyikapi permasalahan fikih. Lalu kita sebagai penuntut ilmu, bagaimana standar ukuran? Ya, tentunya segala sesuatu dikembalikan kepada dalil syar'i. Artinya ketika Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berdebat dengan atau berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullahu taala, tentunya salah satunya ada yang lebih kuat. Salah satunya ada yang lebih kuat. Walaupun ini dalam ilmu usulul fiqh diperdebatkan, ada yang mengatakan semuanya benar. Tapi pendapat yang paling kuat ada salah satu yang benar. Karena tidak mungkin kalau kita katakan semuanya benar, kalau yang satu bilang boleh, yang satu tidak boleh, maka kita katakan sesuatu itu di waktu yang sama boleh dan tidak boleh. Itu mustahil. Jadi kalau kita katakan semua pendapat fikih itu pasti benar, maka kalau mereka berdebat ini halal, ini haram, maka kalau kita katakan semuanya benar, kita berarti mengatakan bahwa ada sesuatu yang halal dan haram di waktu yang sama. Dan itu enggak mungkin. Ya, oleh karenanya kita memilih mana yang argumentasinya lebih kuat, mana yang dalilnya lebih kuat. Ya, sama-sama menggunakan dalil Quran, sama-sama menggunakan dalil hadis misalnya, tapi yang satu misalnya salah mengambil dalil, ya, dalil misalnya hadis yang lemah atau hadis yang mansukh yang sudah dibatalkan misalnya, atau itu ada hadis yang itu hadis umum, ini ada hadis yang khusus, ini ada hadis yang global, ini yang terperinci dan lain sebagainya. Itu ada kaidahnya. Ada kaidah kita mentarjih memilih pendapat mana yang lebih kuat, tentunya dengan membandingkan apa argumentasi atau dalil yang digunakan oleh para ulama. Oh, berarti para ulama mungkin salah. Ya mungkin saja mereka salah dalam ijtihadnya, tapi mereka tidak dikatakan berdosa. Bahkan mereka tetap mendapatkan pahala. Dalam hadis dikatakan idza jitahadal hakim. Apabila seorang ulama berijtihad, lalu dalam ijtihadnya dia benar, falahu ajran, maka dia dapat dua pahala. Dan seandainya dia berijtihad, lalu ternyata ijtihadnya salah, dia dapat satu pahala. Kenapa kalau benar dapat dua pahala? Iya, pahala dia bersusah payah mencari jawaban, itu dia dapat pahala. Dan yang kedua pahala bahwa dia benar memilih jawaban. Tapi orang yang, ulama yang telah berusaha mencari jawaban, ternyata yang dia pilih adalah pendapat yang lemah, dia dapat satu pahala. Pahala apa? Pahala capek dalam apa namanya meneliti, memahami, mengkaji satu permasalahan hukum syariat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, apa hukum takbir di hari tasyrik setelah selesai salat fardu dan bagaimana pelaksanaannya? Apakah boleh berjamaah atau sendiri-sendiri? Allah alam bissawab, sunnah ya, disunnahkan kita memperbanyak takbir. Ya di apa membaca takbir di ayam at-tasyrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 setiap kali selesai salat. Ya salat yang 5 waktu selesai kita takbir. Ya hukumnya adalah sunnah. Kaifiahnya bagaimana, tata caranya? Ya masing-masing mengumandangkan takbir. Ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Biasa takbir. Ya. Jumlahnya tidak ada ketentuan jumlahnya, tapi ganjil bagus, 3 ganjil ya, 5 ganjil, 7 ganjil. Setelah itu baru kita berzikir astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, sampai akhir ya. Allah alam bissab. Dan tidak perlu berjamaah, tidak perlu dikomandoi oleh imam misalnya, dia masing-masing takbir. Ya masing-masing takbir. Allah alam bissab. Apabila kita sakit dan dirawat di rumah sakit, kemudian kita selesai haid, bagaimana cara kita mandi besarnya sementara masih sakit dan diinfus? Apabila tayamum gimana caranya? Allah alam bissawab ya. Kalau memang tidak mungkin menggunakan air sama sekali, ya, tidak mungkin menggunakan air, ya boleh-boleh saja tayamum. Tapi ketika nanti dia sehat, dia tetap mandi. Tetapi apabila yang jadi masalah hanyalah di bagian tubuh tertentu, misalnya hanya bagian tangan saja yang tidak mungkin terkena air karena kondisinya masih diinfus, tapi bagian tubuh yang lain bisa terkena air, maka sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bagian yang sehat tetap wajib dibasuh, disiram air, diratakan air di bagian yang sehat yang tidak ada masalah. Adapun bagian yang sakit bisa menggunakan kain apa diusap, lalu setelah itu tayamum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayamum. Untuk apa tayamum? Untuk bagian yang tidak terkena air tersebut. Ya, untuk bagian yang tidak terkena air tersebut. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Pertanyaan yang keempat, berdosakah saya apabila berburuk sangka di dalam hati? Iya, tidak boleh kita buruk sangka kepada manusia. Ya, waspada boleh, kita waspada terjadi kejahatan, waspada ya, enggak ada masalah. Tapi berburuk sangka, ya su'uzon, itu tidak diperbolehkan. Ya, berburuk sangka, hukum asalnya kepada seorang muslim adalah husnuzon, yaitu berprasangka baik ya kepada seorang muslim, apalagi orang yang beriman. Karena hukum asal seorang muslim itu dia adalah orang yang baik, orang yang adil, orang yang terpercaya. Hukum asalnya seperti itu. Kecuali kalau kita mendapatkan apa namanya gelagat yang tidak baik, tanda-tanda yang buruk, ya kita waspada. Ya, misalnya tidak mengizinkan dia masuk ke dalam rumah, dan itu hak kita. Itu hak kita. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bila di luar baik, apakah diperbolehkan bagi laki-laki bekerja sebagai HRD di perusahaan yang di kantor semuanya muslimah berhijab syar'i? Pekerjaannya kadang wawancara karyawan dan rekrutmen baru terkait pengembangan kinerja dengan catatan berusaha untuk menjauh bila seruangan dan meminta diberi hijab saja kalaupun wawancara harus dilihat orang lain. Nah, itu sudah dijawab. Itu sudah dijawab. Artinya silakan saja bekerja di perusahaan tersebut yang karyawannya mayoritas wanita misalnya ya, selama terjaga batasan-batasannya, hijabnya digunakan hijab syar'i, tidak melakukan berkhulwat, berdua-duaan dengan perempuan, kalaupun harus menguji misalnya dibuat jarak yang tidak terlalu dekat, lalu ada tidak berduaan karena apabila laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya berduaan, fasyaitanu salithuhuma, maka setan adalah jadi yang ketiga. Jadi diikuti batasan-batasan syariat yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis sepertinya ya, dan ada waktu sekitar 12 menit lagi kurang lebih. Kami masih menantikan di 0812-1998-1555 dan di 0812-9345-5676. Hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang merupakan syarah dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Sepertinya pertanyaannya juga sudah habis. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.